Lalu kemudian apa tuh namanya? Dia lagi sholat, saya lagi sholat, samping saya itu ada bapak supir taksi. Kenapa terjadi? Bapak tuh lagi sholat duha, saya sudah selesai duhanya. Kemudian saya baca Quran. Di situ Allah ngasih sentilan ke saya. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Itu kira-kira pesan gak? Bosan. Terus saya bilang dalam hati saya, dalam bahasa saya kepada Allah, ya Allah, aku tidak cinta jam yang sebelum. Ya, saya tidak cinta jam, saya cinta engkau. Maka saya buka jam itu, saya kasih ke bapak supir taksi tadi. Gitu. Itu cara, salah satu cara. Let it go. You have to let it go this world. Anda harus melepaskan dunia ini dari hati kita. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.